Ada seseorang dulu, cerita paman saya di Malaysia. Kebetulan orang ini datuk, keturunan raja di sana, dan asalnya dari Indonesia, dari Sulawesi Selatan orang ini. Cuma sudah lama pindah ke sana sebelum berdiri di negara Malaysia, hanya sekarang menjadi kerajaan di daerah Johor. Kebetulan karena kami juga tinggal dari Sulawesi Selatan, dari nenek-nenek saya juga ada turunan Bugis, maka nyambung ngobrolnya antara paman saya dengan si keturunan raja yang ada di sana. Kemudian terjadilah cerita disampaikan oleh si datu ini, kalau ada temannya dari Indonesia yang datang, kemudian bawa sebuah proposal proyek, ini proyek nilainya 5 juta US. Ini proyek. Pertama si datu ini ragu. Ini bukan bicara masalah Indonesia Malaysianya, tapi kita bicara antara kasus yang terjadi. Maka pada saat itu si Muslim yang dari Indonesia ini datang, sudah seminggu nunggu belum di ACC proposalnya. Orang ini kaya nih, turunan raja yang satunya. Lalu didatangilah rumah si Malaysia oleh si Indonesia ini membawa Al-Quran, sama-sama Muslim. Lalu Al-Quran diangkat di depan si Malaysia yang dikatakan, apakah Anda percaya ini? Kata si Muslim dari Malaysia itu, iya tentu saya percaya. Kata si Muslim dari Indonesia, saya bersumpah atas nama ini kalau proyek ini benar. Ini enggak ada manipulasi, ini benar semua. Dan saya akan jujur. Besok cair dananya. Sumpah atas nama Al-Quran, cair 5 juta dolar. Sebulan pertama masih bisa dikontak, sebulan kedua sudah hilang nomor teleponnya. Ternyata sudah alamatnya berbeda dan dibiarin. Subhanallah, dalam setahun saja. Tahun depan didengar kata paman saya, orang itu masuk di rumah sakit di Singapura, cuci darah, yang dia keluarkan biaya pengobatannya lebih besar daripada yang dia curi. Fakta enggak bisa. Ini realita lapangan. Jangan sentuh haram. Haram itu seperti tangan kita sentuh kotoran. Kalau tetap dibiarkan di situ, maka akan bau, tangan kita juga, kulit kita bisa rusak. Ditarik pun keluar dari kotoran itu harus dicuci sampai hilang baunya baru nyaman. Proses. Jangan terjerumus pada yang haram. Itemnya sedikit, hukumannya berat. Nikmatin yang halal, itemnya banyak dan berpahala. Kenapa harus yang haram, teman-teman sekalian? Curi harta warisan keluarganya lah, manipulasi data kantor lah, untuk apa? Untuk apa? Kita punya kapasitas di tubuh kita, Bapak Ibu sekalian, perut kita maksimal 2 piring nasi, enggak lebih dari itu. Untuk apa Anda curi uang miliaran itu, untuk apa? Untuk apa? Mata kita punya kapasitas sampai tembok ini saja, lebih dari itu enggak ada lagi, enggak usah pusing dengan keadaan orang lain. Tangan kita ini jangkauannya sampai di sini saja, kaki kita cuma 1 meter saja jaraknya. Mau langkah 2 meter loncat, bisa robek celananya, bisa jatuh. Jangan lampaui kapasitas. Untuk apa? Tanah yang Anda perebutkan sampai bunuh-bunuhan dengan kerabat, sampai merampas haknya orang lain. Itu kalau kita naik pesawat, enggak ada lagi nilainya tanah itu. Biarpun di Menteng tanah yang paling mahal, anggap 1000 kali 1000 meter di Menteng, mahal sekali. Naik pesawat sudah enggak kelihatan tuh tanah. Mobil yang Anda banggakan selama ini mereknya terkenal, naik pesawat coba, cuma seperti gentong yang jalan. Malah seperti semut yang kecil, gak ada nilainya. Apa yang mau dibanggakan? Dunia ini semua kemasan dan kiasan saja. Jangan terpengaruh. Apa bedanya antara orang yang tidur di emperan jalan, teman-teman sekalian, tidak pakai kasur, gak pakai selimut, dengan orang tidur di ranjang ratusan juta, rumahnya, kamarnya marmer, pakai AC mewah? Demi Allah, yang beda hanya kemasan dan kiasan. Ini dianggap mewah bagus, ini tidur di emperan jalan. Tujuannya tidur. Bisa saja orang di emperan jalan itu lebih nyenyak tidurnya. Apa bedanya orang makan di daun pisang dengan piring emas? Kemasan dan kiasan. Tujuannya makan. Jangan melampaui kapasitas. Orang yang berbuat dosa ini melampaui kapasitas. Riba, kenapa? Paksain diri harus KPR. Kalau saya enggak KPR, saya enggak punya rumah. Subhanallah. Sabar akhi, sabar ukhti. Kontrak, enggak apa-apa, enggak aib. Nanti saya enggak punya rumah. Kenapa kalau enggak punya rumah di dunia? Kenapa? Tangannya putus? Enggak. Kejar tuh istana di akhirat sana yang abadi, bukan dunia. Nabi Muhammad SAW rumahnya dari tanah liat. Sampai Umar bin Khattab nangis waktu masuk rumahnya. Kalau ada rezeki, alhamdulillah, rumah mewah, mobil enggak masalah. Tapi di sini tidak boleh dari yang haram. Enggak ada gunanya. Untuk apa kita nikmatin mobil yang bagus, rumah yang mewah, makanan mewah, tapi dari haram semua. Dan ini subhanallah seperti orang masukkan racun ke badannya loh. semewah apapun buah-buahan itu, makanan itu, sehebat apapun vitamin yang diambil dari uang haram, wallahi teman-teman sekalian, demi Allah, jadi penyakit buat Anda. Sesederhana pun makanan, walaupun gorengan pakai minyak bekas di pinggir jalan tapi dari uang halal, wallahi bisa jadi kesehatan buat Anda. Tolok ukurnya adalah halal haramnya Allah. Ini hati-hati. Jangan lampaui kapasitas, enggak ada gunanya. Jangan paksain diri. Pujian orang, kamu hebat ya, kamu luar biasa ya, kamu gagah ya, kamu cantik ya. Dan cacian orang, kamu kesian ya, kamu kampungan ya, sepanjang lidahnya. Mau diapain tuh? Mau dapat apa setelah itu? Bangga kena mobil hasil curian? Subhanallah. Gimana? Teman-teman sekalian, hiduplah di dunia, kata Nabi SAW, kun fid dunya gharibun, kun fid dunya, ya, gharibun aw abirus sabil. Jadikan dirimu dunia seperti orang yang asing atau orang yang lewat saja. Nikmatin yang Allah mudahkan dan jangan paksakan diri melampaui kapasitas.